dapat satu lampu Aladin, biar gue bisa manggil jin. Oh, cari kesenangan sampai ke tiduran. Kesulitan langsung lewat. Ayo, dapat jabatan buat tidur-tiduran. Oh, punya jen. Oh, yeah. Ajang air buat lengket badan dan rambut. Lepas kail tepi sungai, airnya coklat dan berbusa. Tak ada ikan yang nyangkut, malah bikin gatel kulit dan bau. Lautku gak biru lagi. Sungaiku gak jernih lagi. Alamku gak bagus lagi. Alamku gak perawan lagi. Lereng dan pegunungan, penuh lapangan golf dan villa. Tak ada yang nahan air, bikin banjir kota-kota. Lihat hutan dari pesawat, mana solusi Indonesia? Imajiku hutan rimba, yang ada botak dan tandus. Gunungku gak hijau lagi. Hutanku gak lebat lagi. Alamku gak bagus lagi. Alamku gak rawan lagi. Coba turun ke jalan, tunjukkan. coba turun ke jalan, berikan rasa mandikan peluh menahan gelombang. Bayang-bayang tubuh membawa hasratku, oh hanya naluri yang bicara. Aku ingin bercinta, ingin sekali bercinta. Yeah. biasa saja dulu. Sedingin ini aku sedih.